naon badan badan siji susah nanti bakal digawa mati jental jental rok nang kang saya arepan ngomong ai jenok saini wong wadon sakin kudu melu keluarga PKK keluarga PKK bahagia nok saini supaya rumah tangga nira besok bahagia jagung jagung bakarani pager kepang biar menang senajan jadi wong wadon gak jadi wadon kang utama jadi wadon utama ya cari-cari kuas kepriwen saya ini tanah pribasa pajir jagat di segodong kel di sayu pada sabar desa mengdibu rupa oh sabar desa no. Bagus no. Kari umurip di ngalam dunia si kang saya kepriwen Thank you. kasira ngajak sabar desa. Bagus cita-cita nira, bagus tujuannya ajakan nira. Ya bisa risirasi ngajak sabar desa. Saya siayung pak nyintil bae jenok saini. Mung lakonan akang sabar tawak kanok saini. Sabarlah tawakal. Kang saya anan. Aduh parang, namun bisalah di desa Pemanukan. Ayo pada nuju ning Bandung, jalani mamba subang baik. Oh ning Bandungnya belum bisa ngomong ya. Wajar, apa mungkin anak anjurasi pemerintah, wajar wajib belajar. Ya, bok menawalah. Sing penting kita supaya bisa ngomong Sunda. Doyok bae sih nak. Bunga gak doyok jurusan Bandung. Hari wong doyok kuno, alon-alon asal kelakon gremet-gremet asal selamat. Aja lo kebut kopat keprucut yuk. Jamak dok jamak setitik mana. Mama, Mama. Pada mending nyoba nasib ning Jakarta gitu. Ning kene durung bisa ngomong-ngomong ning Jakarta man. Sudah apa-apa ya. Demi kemajuan, demi majune ekonomi dan pembangunan. Sebab Saidah Sekian kelawan saya ning Jakarta. Wisaba desa, senajan di sekolah tapi pengalaman. Betul, ayo, kan. Betul, betul. Mendikan Jakarta Oh.